Konsultasi Syariah. Hukum tayamum di pesawat. Pertanyaan: bolehkah tayamum dengan dinding kabin atau jok pesawat? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Quran menyebutkan bahwa media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah sa'id. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, yang artinya, jika kalian tidak menjumpai air, lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Quran Surat An-Nisa, ayat 43. Makna kata sa'id secara bahasa adalah permukaan bumi. Az-Zajjaj dalam tafsirnya mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahli bahasa bahwa makna dari kata sa'id adalah permukaan bumi. Dan bagian permukaan bumi selain air tidak harus berbentuk debu atau tanah. Ada juga yang berbentuk bebatuan, kerikil, pasir, dan seterusnya. Meskipun yang paling bagus untuk tayamum adalah tanah yang menghasilkan debu, atau turab al-harth. Ibnu Abbas pernah mengatakan, sa'id yang paling bagus adalah tanah pertanian. Sa'id yang tidak berupa tanah, seperti bebatuan atau kerikil, apakah bisa digunakan untuk tayamum? Ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah bisa digunakan untuk tayamum. Pendapat ini dinilai kuat oleh Syekhul Islam dan Asy-Syaukani. Karena itulah, media yang bisa digunakan tayamum ada dua. Pertama, semua permukaan bumi selain zat cair, apapun bentuknya. Kedua, unsur bumi yang menempel di benda yang bukan unsur bumi. Misalnya debu yang menempel di kain atau di plastik. Debu bagian dari unsur bumi, sementara kain dan plastik bukan unsur bumi. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang menepukkan tangannya di kain wol, atau baju, atau wadah dari kulit, atau taplak, lalu ada debu yang menempel, dan dia gunakan untuk tayamum, hukumnya boleh. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Dan pernyataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa tayamum harus menggunakan unsur tanah, apapun alasannya. Lalu beliau menegaskan, oleh karena itu, jika ada orang yang menepukkan tangannya di batu, atau di dinding, atau binatang, atau benda apapun, dan di tangannya ada debu yang menempel, maka boleh digunakan untuk tayamum. Dan jika tidak ada debu, tidak bisa untuk tayamum. Hukum tayamum di pesawat. Benda yang ada di ruang kabin pesawat bukan termasuk unsur bumi. Dinding pesawat, kursi, jendela, semua bukan unsur bumi. Karena itu, secara zatnya, benda-benda ini tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kecuali jika pada benda ini ada debu yang menempel. Sehingga apakah sah tayamum dengan dinding kabin pesawat? Jawabannya, apakah ada debu yang menempel di sana? Jika tidak ada, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum tayamum di pesawat. Jawaban beliau, jika mungkin untuk tayamum di jok pesawat, silahkan tayamum. Jika tidak mungkin, misalnya tidak ada debu, maka penumpang boleh sholat meskipun tidak bersuci sama sekali. Jika dia mampu bersuci, silahkan bersuci. Keterangan yang lain disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Jika di jok tidak ada debu, sementara Anda tidak menemukan sa'id atau unsur bumi yang lain, dan Anda khawatir bisa ketinggalan sholat, maka boleh sholat tanpa bersuci, dengan pertimbangan darurat. Orang yang tidak bisa wudu dan tayamum karena udzur syar'i, contohnya orang yang lumpuh kaki tangannya, sementara tidak ada yang bisa mewudukan atau mentayamumkan, dia boleh sholat tanpa bersuci, jika dikhawatirkan bisa habis waktu sholat apabila ditunggu. Termasuk mereka yang berada di dalam pesawat. Jika tidak memungkinkan untuk berwudu dan juga tayamum, sementara jika menunggu mendarat akan keluar waktu sholat, maka boleh sholat tanpa wudu dan tayamum. Demikian, Allahu A'lam.